Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk bab yang ke-51 dan 52 dari kitabul wudu. Dan bab yang ke-51 materinya hampir sama dengan bab sebelumnya. Bab yang ke-50 yang telah kita lalui, man lam yatawadda min lahmi syah wa sawiq. Bab seorang tidak berwudu lagi tatkala hendak sholat, ketika dia sebelum makan daging kambing atau makanan yang lainnya. As-sawiq, makanan yang terbuat dari gandum. Dan di bab yang ke-51, bab tersebut diberi terjemah oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab man madmadha min as-sawiq wa lam yatawadda. Bab seorang yang mencukupkan diri dengan berkumur-kumur setelah memakan sawiq, makanan. As-sawiq, makanan yang terbuat dari gandum. Walam yatawadda, dan dia tidak berwudu lagi. Dan menunjukkan bahwasanya memakan daging atau sawiq atau makanan-makanan yang lainnya, begitu pula meminum minuman, itu tidak membatalkan wudu selain lahmul ibil. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Suwaid ibn Nu'man, begitu pula hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tirmizi qala akhbarana Malik wa Malik ibn Anas an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar mawla bani Haritha أن سويد ابن نعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دا بالأزواد فلم يؤت إلا بسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. Dan Suwaid bin Nu'man radhiyallahu anhu beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau ikut keluar berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Khaybar, di tahun ditaklukannya negeri Khaybar. Dan sudah kita ketahui perang Khaybar itu setelah Umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah di akhir tahun ke-6 Hijriah. Kemudian setelahnya dari Sulh Hudaybiyah tidak berapa lama beliau berperang menuju Khaybar di awal tahun ke-7. Dan ketika Nabi dan para sahabatnya sampai di tempat yang namanya Sahba, dan daerah Sahba itu Adna Khaybar, dekat perbatasan negeri Khaybar, Nabi SAW salat bersama para sahabatnya salat asar. Setelah salat asar beliau minta disiapkan dari perbekalannya, minta dipersiapkan makanan yang dibawa. Falam yuta illa bisawiq, dan pada saat itu tidak dihidangkan untuk Nabi SAW kecuali as-sawiq. As-sawiq makanan yang terbuat dari gandum, daqiqus syair, tepung gandum. Fa'amara bihi fathurri. Kemudian ketika dihidangkan untuk Nabi SAW as-sawiq dan sawiq tersebut lahirnya keras, fathurri, maka dibasahi dengan air agar sawiq tersebut menjadi lembut dan mudah untuk dimakan. Kemudian setelah itu Nabi SAW memakan dari sawiq tadi. Begitu pula kami makan bersama beliau. Dan ketika tiba waktu maghrib, Nabi bangkit untuk melakukan salat maghrib. Famadmada wa madmadna. Maka Nabi tidak berwudu lagi. Beliau mencukupkan dengan berkumur-kumur. Maknanya mencukupkan dengan wudu sebelum asar. Dan ketika menjelang maghrib, wudunya masih terjaga, belum batal. Dan ketika beliau memakan dari sawit, beliau berkumur-kumur. Begitu pula para sahabat berkumur-kumur. Thumma shalla wa lam yatawaddo. Kemudian beliau langsung salat dan tidak berwudu lagi. Dan dalam hadis ini kita bisa ambil faedah tentang bahwasanya boleh seorang berwudu kemudian sholat wajib lebih dari satu kali sholat. Nabi sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan wudu yang sama. Bahkan di hadis Umar yang telah kita lalui, Nabi pernah sholat yang lima waktu. Beliau mencukupkan dengan wudu yang pertama. Sampai Umar radhiyallahu anhu bertanya, kan itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti engkau wahai Rasul melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Biasanya Nabi kalau sholat beliau berwudu, datang waktu yang lainnya beliau berwudu. Ini lima kali sholat. Beliau tidak memperbaharui wudunya. Maka Nabi mengatakan, amdan fa'atuhu ya Umar. Aku sengaja melakukan wahai Umar. Itu memberitahukan kepada umatnya bahwasanya sebut boleh. Kemudian hadis lainnya, qala rahimahu ta'ala haddatsana Asbagh, Asbagh ibn al-Faraj al-Misri, qala akhbarana ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb Misriun kadhalik, qala akhbarani Amr, Amr ibn al-Harith, an Bukair, Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj مذكور في فتح الباري عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة استي النبي صلى الله عليه وسلم كيغوس ببنى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. ميمونة رضي الله عنها مخبركان بوسن النبي صلى الله عليه وسلم بليو ketika di rumahnya, di rumah Maimunah, memakan makanan, memakan daging berupa katibnya. Sudah kita di bab sebelumnya, katib asyah, pundak kambing. Thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian setelah makan daging tersebut, beliau langsung salat dan tidak berwudu lagi. Sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya memakan daging kambing dan memakan makanan dan meminum minuman selain lahmul ibil itu tidak membatalkan wudu. Bab selanjutnya, bab hal yumadmid minal laban. Bab apakah disunnahkan atau dicontohkan berkumur-kumur setelah minum susu. Ini juga sama, minum susu tidak membatalkan wudu. Hanya saja Nabi SAW mencontohkan setelah minum susu beliau berkumur-kumur. Qala haddatsana Ibn Bukir wa Qutaybah Ibn Sa'id qala haddatsana Al-Lais Lais bin Sa'd Al-Misri an Uqayl وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري أي تابع أقيلا. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika beliau meminum susu. Setelah minum susu, beliau berkumur-kumur dan beliau berkata innallahu dasama. Susu tersebut mengandung lemak. Dan di hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya kita pun bisa mengetahui bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kebersihan. Terutama ketika hendak sholat, beliau selalu menjaga kebersihan mulutnya, baik setelah makan ataupun setelah minum. Terlebih ketika hendak melakukan sholat, Nabi SAW mengatakan, "Laulan asyukala ummati lamartum bisiwak inda kulli sholat." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Dan ini tentunya teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya selalu kita jaga. Terutama kita para talabatul ilm menjaga kebersihan, kebersihan gigi kita, mulut kita. Lanjutkan materi setelahnya di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm, dan di pertemuan terakhir telah ambil bab yang ke-104 Radul Alim Syubhat Al-Mukhti'in, dan kita lihat hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu belum menjelaskan kepada kita semuanya tentang makna ayat di surah Al-Maidah yang disalahpahami oleh sebagian manusia, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri-diri kalian dari kesesatan, jaga dan tetaplah di atas keistiqomahan. La yadurukum man dhalla idza hadaitum, tidak memadarkan kalian orang yang tersesat jika kalian berada di atas petunjuk, jika kalian adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dipahami oleh sebagian orang bahwasanya kalau kita sudah mengetahui kebenaran dan berpegang dengan kebenaran, maka tidak wajib lagi baik kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita akan selamat dengan menjaga diri kita sendiri, sekalipun tidak peduli dengan yang lainnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sahabat yang merupakan alamus sahabah, sahabat yang paling paham dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadil ayah, wa tadauna ghaira mawadihan, atau fi ghairi mawadihan. Kalian membaca ayat ini dan kalian letakkan tidak pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya ini tidak menunjukkan bahwasanya kita hanya peduli dengan diri kita sendiri dan tidak peduli dengan yang lainnya. Ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya tidak wajib bagi kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar. Bahkan beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nas idza ra'u adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syakan ya'ummahumullahu bi'iqabi min." Abu Bakar menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya manusia jika mereka melihat seorang pelaku kedzaliman, kemudian mereka biarkan, tidak mereka cegah dari kedzalimannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka semuanya secara umum." menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menyampaikan petunjuk tersebut dan mendakwahkan tersebut kepada yang lainnya. Dan ini semuanya bagian dari jihadun nafs. Jihad an-nafs yang telah kita lihat di pelajaran al-usulul thalatsah dan beberapa materi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab Zadul Ma'ad disebutkan jihadun nafs itu adalah yang pertama ilmu, mempelajari petunjuk, mempelajari ilmu. Kemudian kedua al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Dan tidak cukup mempelajari dan mengamalkan, tidak cukup untuk sendiri. Setelah itu ad-da'watu ilaih, bagian dari jihad nafs adalah mendakwahkan apa yang telah dia ketahui dan dia amalkan dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian yang terakhir bagian dari jihad nafs adalah as-sabru 'alal adafi, bersabar dalam menghadapi segala gangguan tatkala dia menempuh jalan fi jihadin nafs, dalam menuntut ilmu banyak gangguan dan rongrongan dalam mengamalkannya, terlebih dalam mendakwahkannya. Dan wajib baginya untuk bersabar. Sekali lagi, kita harus peduli dengan saudara-saudara kita. Itu dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan hanya dengan ini, kita menjadi umat yang terbaik. Seperti telah kita sebutkan di materi yang lalu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian di bab selanjutnya, bab yang ke-5, ar-radd 'ala man yaqul bi ta'addudil jama'at al-hizbiyah. Bab tentang bantahan terhadap orang yang mengatakan bolehnya kaum muslimin itu berkelompok-kelompok, masing-masing memiliki kelompok dan ta'assub dengan kelompoknya, al-hizbiyah. Dan ta'adul jama'at wal-qawl bita'adul jama'at adalah qawl al-batil, perkataan yang mengatakan bolehnya kita bergolongan-golongan dan berpartai-partai, berkelompok-kelompok, dan kita fanatik dengan partai dan kelompok kita, ini perkataan yang batil. At-tafarruq itu merupakan bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan tersebut. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin." من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Bagaimana kan mereka? Alladzina farraqu dinahum, yang mana mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini sekali lagi termasuk dari perkara jahiliyah yang wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya. Dan ayat yang semisalnya banyak sekali. Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, orang yang terjadi bertafaduk wal ikhtilaf, bagaimana al-adab yang pedih. Dan sebaliknya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya untuk menjadi umat yang satu, umat yang bersatu di atas kebenaran. Allah berfirman di surah Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini, umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ummat wahidah, adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'budun, maka berbalah kalian kepadaku. Dan ayat yang lainnya, wa anna hadhi ummatukum ummat wahidah wa ana rabbukum fattaqun, Semuanya umat adalah umat yang satu. Dan aku adalah Rabb kalian. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Agar kita menjadi umat yang satu. Jadi Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, wa la tafarraqu. Berpeganglah gugur kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Wa la tafarraqu. Dan yang kalian berpecah belah. Dan ini merupakan perkara yang termasuk perkara yang pokok dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Menyeru manusia kepada persatuan di atas al-haq, di atas al-Quran wa sunnah ala fahmi salafis salih. Karena at-tafarruq wa tahazzub itu memadaratkan kaum muslimin. Dan sebagian ingin menyatukan kaum muslimin, tapi mereka tidak menyatukannya di atas kebenaran. Baik dengan kaidah yang digunakan seperti orang-orang ikhwanul muslimin. Orang-orang al-ikhwanul muslimun mengatakan, nata'awan fima tafakna alih, wa nadru ba'duna ba'da fima khtalafna fih. Kita bekerja sama, tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati. Dan dalam perkara yang kita berbeda pendapat, kita saling menghormati. Ini tentunya membawa bencana bagi kaum muslimin. Maknanya kalau kamu seorang sunni, ketika datang waktu sholat sama orang syi'i kita sholat, waktu haji kita haji, zakat kita zakat. Tapi ketika berbeda pendapat tentang sahabat, orang syi'ah mencela Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat, jangan kamu ingkari. Atau mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih berhak dengan khilafah, jangan kamu ingkari. Kalau begitu, kalau mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih berhak dengan nubuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Jibril itu salah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, harusnya kepada Ali. Jangan kamu ingkari. Nadru ba'duna ba'da. Ini perkara yang batil. Dan juga seperti dakwahnya orang-orang jamaah tabligh, bersatu. Kita bersatu. Ayo sholat sama-sama di masjid. Kita zikir sama-sama. Jangan bicarakan masalah perselisihan. Teman kita mau berbuat syirik, jangan kamu ingkari. Berbuat bid'ah, jangan kamu ingkari. Sudah. Kita yang penting sama-sama sholat berjamaah. Ini dakwah yang batilah. Dakwah yang tidak benar. Kita diperintahkan bersatu di atas kebenaran. Dan ketika kita melihat kemungkaran, sudah kita lihat bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika dhaful iman. Wajib diingkari kemungkaran. Dan juga ayat yang telah kita sebutkan tadi, umat ini menjadi umat yang paling mulia dikarenakan mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sekali lagi, wajib bagi kaum muslimin untuk bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Dan ini adalah dakwah kita. Mari kaum muslimin semuanya bersatu. Jangan berselisih. Jangan saling menjatuhkan. Dan sikut-sikutan satu dengan yang lainnya. Mari kita bersatu di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafis salih. Dan kita tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Baik itu kemaksiatan, terlebih lagi kebidahan dan terlebih lagi kesyirikan. Tidak boleh diam dari kemungkaran. Kemungkaran harus diingkari dan harus dirubah jika kita mampu merubahnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca salah satunya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Hudzaifah. At-Tirmidzi siapa namanya? Muhammad At-Tirmidzi, siapa namanya Muhammad? Al-Imam At-Tirmidzi. Mu'id. Ahsanta, Muhammad Ibn Isa. Baik, perhatikan semuanya. Tidak boleh ngobrol. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, hadatsana Yahya ibn Musa, qala hadatsana Abdul Razzaq ابن معمر قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة قال هذا حديث غريب لا نعرف عن ابن عباس إلا من هذا الوجه كذا في تحفة الأحوادي وفي النسخة الأخرى التي بتحقيق إبراهيم أطوى عواب هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه Qala Abu Abdurrahman, Syekh Mukbir rahimahullah, hadha hadithun sahih wa qad akhrajahu al-Hakim rahimallahu taala min wajhain, an Abdul Razzaq wa fi ziyadah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yadullahi mal jamaah, tangan Allah Subhanahu wa taala bersama al jamaah. Syai di sini al jamaah bita al marbutah, ini jamaah wahidah. Nabi dia mengatakan yadullahi mal jamaat, kalau jamaat berarti ta'addud al jamaah, ini mal jamaah, jamaah tangan Allah bersama al jamaah, itu jamaatul muslimin, jamaah al muslimin, satu jamaah. Tidak ada dari menunjukkan bolehnya kita melakukan ta'addud al-jama'at. Hadis lainnya sama, insyaallah kita baca, dan insyaallah ta'lim ini adalah ta'lim yang terakhir untuk bulan ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abdul Alim Hafizullah Ta'ala, dan sekaligus mungkin selama ana menyampaikan ta'lim pada duhur atau di waktu-waktu yang lainnya yang terjatuh kepada kekeliruan atau ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati ikhwan semuanya, baik yang hadir atau yang tidak hadir, maka ana memohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya minta atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala al-Hakim rahimahullah taala, hadatsana Abu al-Walid Hasan bin Muhammad al-Faqih imla'an wa qira'atan. Qala hadatsana Muhammad bin Sulaiman ibn Khalid. Qala hadatsana Salam bin Shabib. Qala hadatsana Abdul Razzaq. Anu anba Ibrahim bin Maimun qala akhbarani Abdullah bin Tawus anna Usami abah yuhadith anna Usami ibn Abbas yuhadith anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'ullahu ummati aw qala hadhihi al-ummah ala dhalalah abada wa yadullahi ala al-jama'ah. Qala hadithna Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibn Balawai qala hadithna Musa ibn Harun qala hadithna Abbas ibn Abil Azim qala hadithna Abil Razzaq qala hadithna Ibrahim bin Maimun al-Adani wa kan yusamma Quraisy al-Yaman. Ibrahim bin Maimun al-Adni dijuluki dengan Quraisy al-Yaman. Wa karim al-abidin al-mujtahidin qala qutu la bi Ja'far wallahi laqad haddathani ibn at-Tawus an abi qala sami'tu ibn Abbas yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u Allah ummati ala dalalatin abada wa yadullahi ala al-jama'ah. Qala Hakim, fa Ibrahim Maimun al-Adani hadha qad addalahu Abdul Razzaq. Sudah ditadil, dipuji oleh Abdul Razzaq wa athna alayh. Wa Abdul Razzaq imam ahli Yaman wa ta'diluhu hujjah wa wathaq ibn Ma'in kama dzakara Dzahabi fi Talkhis. Hadisnya sama dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatukan umatku atau umat ini di atas kesesatan untuk selama-lamanya. Dan ini dijadikan hujah oleh para ulama rahmatullahi ala ajma'in ala hujjatil ijma', maksudnya ijma' itu merupakan hujah setelah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tidak mungkin umat ini bersatu di atas kebatilan, pasti ada dari umat ini yang berada di atas kebenaran. Maknanya kalau umat bersatu pada suatu perkara, sepakat pada suatu perkara, pasti perkara itu adalah benar, tidak mungkin salah, karena tidak pernah bersepakat di atas kebatilan. Kata Nabi, la yajma'ullahu ummati atau la yajma'ullahu hadil ummata ala dalalati abadan wa yadullahu ala jama'ah, dan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas al-jama'ah. Allah senantiasa menolong umat ini dan menjaga umat ini yang merupakan ummatan wahidah, seperti dalam ayat yang tadi kita baca, ayat di surah Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat ini adalah umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun. Dan juga di sini isbat sifatul yad lillahi azza wajal, bahwa yadul haqiqi atau yadul haqiqiyah kama yaliku bijalali. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.